Apa hukum membuat pupuk kompos menggunakan campuran bangkai hewan atau kotoran hewan? Kalau pupuk kompos tersebut bersumber dari kotoran-kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, maka bukan termasuk benda najis, ya. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk minum air kencing unta, ya. Sementara unta dagingnya halal untuk dikonsumsi, sehingga hadis tersebut menunjukkan bahwa hewan-hewan yang dagingnya halal dikonsumsi maka kotorannya tidak najis. Pernah sebagian sahabat atau bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf dengan mengendarai seekor unta. Sementara kita tahu yang namanya unta ketika berjalan pasti kemungkinan besar dia akan akan menyisakan kotoran di tempat-tempat tersebut. Nah, apalagi 7 kali putaran, ya kan, bukan waktu yang sebentar. Tapi tidak ada perintah dari Nabi Alaihissalam sama sekali untuk membersihkan tempat di sekeliling Ka'bah dari kotoran-kotoran tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwa kotoran unta tidak najis. Dan ini berlaku untuk hewan-hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, ayam, kemudian kambing dan lain sebagainya. Namun tentunya tetap dianjurkan ketika terkena untuk membersihkannya, karena sesuatu yang mustakbah, sesuatu yang menjijikkan. Bukan berarti kemudian dibiarkan saja karena tidak najis, bukan. Tetap dianjurkan untuk dihilangkan sesuatu yang mustakbah. Sehingga pupuk yang terbuat dari kotoran hewan-hewan tersebut tidak mengapa.